Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amuka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa izdali. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, wassabikuna al-awwaluna minal muhajirina wal ansari wal ladhina taba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dalikal fawzul azim. At-Taubah ayat 100. Lintu firman Allah Ta'ala niki setengah saking kemuliaannya para sahabat, setengah saking keagungannya derajatnya sahabat. Para sahabat senantiasa angsal ridani Allah Ta'ala. Lah sedaya para sahabat dipun sinten swarga dene Allah Ta'ala. Sedaya sahabat insyaallah khalidina fiha abada. Masuk ke dalam surga selawas-selawas. Itulah merupakan kebahagiaan. Merupakan kebahagiaan sing ndak ada taranya. Iki janjine Allah Ta'ala datang para sahabat-sahabat di Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan termasuk kita-kita yang mengikuti jejak para sahabat. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Itu kita-kita iki lho. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Ugi Al-Qur'an dawaken, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini juga merupakan wadifah kebiasaan ingkang dipunlampahi dening para sahabat dan orang-orang setelahnya, senantiasa doakan datang sahabat ing wong sing sedo. Tabiin doakan sahabat. Tabiin doa apa tabiin terus ngoten ila ya bil kiamat. Itulah kriteria ciri khas orang-orang sing insyaallah angsal ridani Gusti Allah. Niku Rabbana fil lana wali ikhwan ala damasakuna bil iman. Gusti semespuro kita kita niki lan dosane tiang-tiang ikang di sini to sahabat tapi ini Gusti doyo niki alladzina ya sabakuna bil iman sing sedo beto iman iku dungane sahabat. Masya Allah. Jadi saling tolong menolong, saling doa mendoakan. Itu kali orang-orang si Arafido. Lihat yang ngelaknat, gak ada mana. Apa ini? Semakin dibaca. Mari kita baca. Ini salah satu kemuliaan, keagungan derajat sahabat. Saling doa mendoakan. Saling tolong menolong. saling menghormati, masya Allah. Orang dunia besok akhirat, insya Allah kumpul wonten sargane Gusti Allah Taala. Kau adalahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Muga-muga sedaya sing hadir senajan keadaan niki udan, alhamdulillah sinduwi sekata muga-muga oleh ilmu sing manfaat. Sebab kita ngaji niki untuk mencari ridani Allah Ta'ala, untuk mencari ilmu nikusi Allah, ilmu kanggo sangune ibadah. Sering-sering kalau matur, ilmu kanggo sangune ibadah, boten ilmu kanggo menang-menangan, boten, boten ilmu kanggo bantah-bantahan, boten, boten ilmu kanggo pinter-pinteran, boten, ilmu sing manfaat, ilmu kanggo ibadah nang Allah Ta'ala. Sebab yang sing ibadah tidak ada ilmunya, percuma kayak tadi mau. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amale ditolak, amale gak diterima. Lek ibadah tidak ada ilmunya, terutama ilmu baca sembahyang, wudu, atus jinatan, poso Ramadan, haji, dan sedaya niku kudu di ilmoni. Alhamdulillah para jamaah Masjid Agung senantiasa sampeyan ngaji niki muga-muga tambah ilmu sing manfaat. Dua niku wau, sing pertama At-Taubah ayat 100, kedua Al-Hasyr ayat 10 juz 28. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dipun cetaken dawuhe Kanjeng Nabi, ashabi kan nujum fi ayyi muktadaitum ihtadaitum. Sahabat kuwi lho kaya lentang bersinar terang benderang nang sapa kon ngisrebat kon alwi tujuh sahabat pak ngaji nggih ngaji teka Nabi, ibadah kon wingi ngaji Nabi, lek kanjeng Nabi niku mana sehat para sahabat mirengaken ya nopo, lek sampeyan para kanjeng Nabi salat jamaah nggih para sahabat, itulah mereka kanjeng Nabi jihad sahabat bantu, alhamdulillah. Inilah mergane wonten ngene buku karane Al Habib Ahmad Jan Alqaf. Iki terangaken kalau wacan iki. Nggih, kalau wacan iki. Bagaimana kita tidak marah kepada orang-orang Syiah yang telah mencaci maki dan mengkafir sahabat? Padahal sahabat kok ngoten sifati kaya ngoten janjine Allah Ta'ala, a'addalahum jannatin tajri tahtal anhar, sahabat angsal ridhani Allah Ta'ala radhiyallahu anhum waradu'an. Dicaci mati di kafir-kafir, masya Allah, ya napa niki melok sapa? Ndak ada lagi mereka orang-orang Syiah Rafidah mengikuti jejake para Yahudi Nasrani. Ngaku gak ngaku wonten iki wis. Iki terangane iki. Bagaimana kita tidak marah kepada orang-orang Syiah yang telah mencaci maki dan mengkafir sahabat, sahabat Rasulullah, serta memfitnah. Fitnah. Mboten tanggung-tanggung, Pak. Sing difitnah niku garwane Kanjeng Nabi sing paling dicintai, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Siti Hafsah radhiyallahu anha, dicaci maki, difitnah gak karu-karuan, masyaallah. Ya napa? Mergane endingali manis. Lek ana wong si amati, lek gak jadi celeng untuk. Menang. Lek gak jadi celeng untuk kok iki belum samuan. Kayak gitu. Si fulan yang mati, mati macam mana? Mereka mendelik ini tadi. Ya Allah, sungguh atau saya sumpah. Oh, itu dari ya apa itu? Kanan dunia apa itu? Ya bisa akhirat malu. Mulai jam songo tiba-tiba sampai jam sholat. Sampai dohor. Jadi songo tak pernah. Masya Allah. Quran dicekal, ijak-ijak. Agak kurta. Quran ini dicekal, ijak-ijak. Ngunung aku Islam. Ya apa? Mereka ada orang sial mati. Kata di dalam untung, seuntung. Ternyata. Masyarakat ya Allah, ya apa? Muka-muka saya, dulur kula kanca-kanca muka-muka jadi muka-muka saya ini, muka-muka mati khusnul khatimah. Betul iman, betul Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Pulang malik kula. Bagaimana kita tidak marah kepada orang-orang Syiah yang telah mencaci maki dan mengkafirkan sahabat-sahabat Rasulullah serta memfitnah istri Rasulullah, bahkan Rasulullah pun tidak luput dari tuduhan mereka. Nabi dituduh. Subhanallah, masyaallah. Dari itu kesimpulannya Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf, bagaimana kesimpulannya? Ngeh tentang karenanya, itu kesimpulannya. Karenanya, kalau cara apa-apa nih, saya mendingin. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Simtud Durrat. Apa dikumpulkan Al-Habsyi, Al-Habsyi. Mengatakan, kalau ada seorang Alawi Abid, tidak berjalan di jalan orang-orang tuanya. Orang tuanya alusan jamaah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi anak imalajiah. Jadi ini. Maka dia bukan alawi. Keluar dari abid. Mantan abid. Sekarang tidak apa-apa. Betul kopi. Maka dia bukan alawi. Artinya, kalau ada orang Alawi, Abib tidak mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia bukan Alawi, bukan Habib. Atau jika ada orang Alawi, tapi tidak mengikuti paham, maka dia mengikuti paham Syiah, maka dia bukan Alawi. Halaman 216. Tukung itu nih Pak, mohon bocok, mohon duit akeh mawon. Nggih. Makaten niki sebab pembukaan pengajian niki, muga-muga kita senantiasa angsar ridhone Allah Taala oleh rahmat Allah, oleh syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki wau Al-Qur'an, wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar. Niku bertolak belakang ambil apa yang akan kita baca. Nggih? Bertolak belakang apa yang kita baca. Temenan itu. Bagaimana? Niki, monggo. Dibocor. Nomor satu. Za'ama syi'ah. Ar-Rafidah. Anna man fi qalbihi hubba aliyin. Yadkhulul jannah. Allah. Walau kana yahudiyan au nasrani musyrikan. Kebaju tak. Niki akidah sing nemen kebaju dia Pak. Gak masuk akal. Mboten masuk akal. Bagaimana orang-orang Syiah Rafidhah mengatakan. Le ana wong dalam hatinya itu loh. Ada cinta datang Ali bin Abi Thalib cinta tok. Abu Bakar dilaknat. Umar dilaknat. Utsman dilaknat. Yadkhulul jannah. Cinta mbek Ali tok mlebu surga, masih gak sembahyang. Kenapa niki? Masuk akal lah. Yadkhulul jannah walau kana niki teman bajute walau kana yahudiyan au nasronian au muslimkan senajan wong Yahudi Pak. Wong Kristen Pak, Wong muslim wae tetep sarga. Lek panjenengan ambek Ali bin Abi Thalib, masyaallah iki agama napa niki? Kula ngomong ngeten iki ada rujukannya. Ada kitabnya dan saya baca. Sebab enten yang jangsian ini mengatakan lo pokok berapa pengajian berkholis tidak betul itu omong kosong omong kosong oh kita piono. Saya tidak ngomong tidak bicara kecuali sudah ada rujukannya. Lembatan kon ngoro gula kak. Niki wajan ni kitab Tuhfatul Isna Asyariyah halaman 284 sampai 286. Enten jua ni itu pun kita punya orang Syiah. Kalau dikaitkan oleh Habib Thohir bin Abdullah Kasnur dalam Habib intelek ngaji ojo teko kitabmu percuma Allah kita doangi alusa jamaah wacan tapi Syiah ngiki wacan tapi Syiah ngeten iki keadaan ni. Habib Abdullah Habib Thohir Al-Kabir guru kula. Kan kepanggil itu masya Allah. Kali kalau luar biasa. Kalau gerangkul-rangkul. Lur. Abang Habib. Intilek ngaji. Ojo moco kitabu dewe. Wocon kitab Syiah. Gini kita oco. Kenapa? Jadi. Menurut orang-orang Syiah. Leono uwong. Dalam hatinya itu cinta. Ambil Ali bin Abi Thalib. Senajan kak sembahyang, senajan kak poso, swargo, senajan itu Yahudi Nasrani muslim. Hahaha, tuh, tak masuk akal. Oh Yahudi bin Nas, wanya Al-Quran gini merokok, wong Nasrani, wong muslim merokok gini, malah swargo. Ya Allah, tuh kan di kitab popo nih. Terusan nih. Wa inna man yuhibbu sahabah kula kali sampean sedaya niki cinta kali sahabat sebab kita diperintahkan Nabi hubbu sahabah cinta ono sahabatku jarene cinta kita langkung-langkung khulafaur rasyidin Abu Bakar As-Siddiq Umar bin Khattab Utsman bin Affan Ali bin Abi Thalib sedaya kita cintai radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhum. Oh tempat lain nyebut sahabat itu radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhum. Muga-muga tentang ridhani iku kita coba ngene waca iki awak umat dilaknat wong Syiah ya apa kok jeneng iki bakar ini sapa men sapa dilaknat oleh mereka kita mboten radhiyallahu anhum wa radhiyallahu. Atau pun jadi pelasin kayak apa itu. Radiyallahu itu mereka. Ayo terus, ye, terus kita baca. Wa innaman yuhibbu sahabah. Sopai wong cinta sahabat termasuk Aib Mizar ini. Ya tuh kulunar masuk neraka. Subhanallah. Lek cinta bi Abi Ali, Aib Alak bin Walid. Iku sarga senajan Yahudi Nasrani. Subhanallah. Lah kita niki saben dina sapa masjid. Saben dina sembahyang berjamaah. Neraka sampean niku. Apa sebab? Sebab mengkiri sahabat. Penten tok alasan. Senajan kulune potol oleh sembahyang niku. Lek kira sahabat neraka ngene sampean. Gelem sampean ngeten iki. Corona. Wong kita sing jalane sarga kok. Masyaallah. Niku nas'alu karido kawal jannah wa na'udu bika min sakhati kawannar. Ngoten pak. Wa inna man yuhibbu sahabah yadkhulun nar. Walau kana solihan. Senajan wong sing soleh. Senajan ahli jamaah. Senajan ahli maca Quran. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa fi qalbi muhabbatu ahli bait. Senajan iku seneng ahli bait. Tapi pada seorang sahabat rokok ini. Tak karu-karuan. Iki agama apa masalah. Agama apa ini. Walida. Karena itu. Hakama ridad din. Jenenge wong iki. Ridad din iku jenenge tokoh Syiah. hakama menghukumi, menetapkan kepada jin Allahwi. Siapa dia? Ahadukum barin Syiah, salah satu tokoh Syiah. Yang apa oleh menghukumi? Dikauni rezaninan bin Isa'an Nasrani. Oh, zanin itu bin Isa'an wong Nasrani, wong Kristen. Yang apa? Dihukumi min ahli jannah. Ewesah katok wis, katok. Kita-kita ahli berjamaah, ahli sembahyang, ahli maca Quran, ahli zikir, ahli wiritan, rokong ini. Sebab kita tidak sadar. Sebaliknya, wong Kristus beri zane niki nang gereja, nyembah jembah patung, nyembah salib, swarga gini. Apa niki? Agama apa cak? Agama apa niki masya Allah? Zanin bin Isa Nasrani in al-jannah. Apa sebab? Bisababi madahi wa ahli baiti. Sebab dia memuji-muji Ali bin Abi Thalib dan ahli bait. Yang kata tadi gitu. Nasrani Kristen masuk surga karena memuji-muji Ali bin Abi Thalib. Waduh, kali wau. Wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladzina tabauhum bisan radhiyallahu anhum radwan. Cek ado-ado, Pak. Daina langit ta sumur iki, Pak, temenan. Satu. Dua. Iki, Pak, masyaallah, masyaallah, masyaallah. Masyaallah. Fa tarza tarjihis syiah ar-rafidah lakna Umar. Sampeyan ana-ana wong sok sampeyan. Ana-ana wong melaknat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Melaknat sahabat al-Udyah. Ala zikrillah fil ibadah. Jadi sampeyan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asadallahi kalah. Cek kedian kajalane ngelaknat sahabat. Iki napa iki? Laknat sahabat Umar, laknat Abu Bakar. Ngoten niku luwih gedhe kajane nang zikir. Subhanallah, oh, masyaallah. Ulangi. Wa katar jihi syi'ar rabid. Lakna Umar wa sa'ir sahabat, wa billah ala dzikri lah pas ibadah. Cek mulian melaknat Umar. Cek gedean ganjaran sahabat Abu Bakar, Utsman, Pakot Sabata. Niki alasan ini. Kula mboten maca kitab lakya betawen syi'an iki. Waqot Sabata dan sungguh tetap yakinan fi kutubihi di dalam kitabnya orang-orang Syiah anna laknas syaikhani sak temene melaknat Abu Bakar Umar fi kulli sabahi isu almalan Abu Bakar wa Umar isu wa masaan sore-sore mujibun fi kulli sabahin wa masain fi kulli sabahin wa masain isu sore melaknat Abu Bakar naudzubillah, melaknat Umar naudzubillah. Mujibun menetapkan lisabaina hasanatan 70 pahala. Ya Allah, masyaallah. Jadi sampean zikir astagfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari sembahyang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari sembahyang. La ilaha illallah. Cek kalah ganjarane ambek melaknat para sahabat. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Hina mereka. Padahal Allah Ta'ala wala zikrullahi akbar. Cek kata-kata zikir. Macam zikir kata, Pak. Kata macam zikir. Tapi zikir yang sering-sering kita dengar dari kiai-kiai istighfar selawat kalimat tayyibah la ilaha illallah. Abu Hurairah nanti tanya datang ke Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, rungokno iki. Ya Rasulullah, man as'adun nas fi syafa'ati yaumil qiyamah. Kanjeng Nabi, sinten iki Kanjeng Nabi yang sing paling bejo, sing paling untung angsal pertolongan jenengan di dunia kiamat. Sinten Kanjeng Nabi? Pertanyaan sahabat Abu Hurairah. Bagaimana cara Rasulullah as'adun nas untung-untung yang menungso, bejo-bejo yang menungso, sing besok dina kiamat oleh syafaati, oleh pertolongan, yaitu wong sing mesti la ilaha illallah kholisan min qalbi, ikhlas seperti ini. Lu ngotir gue cek kalah. Ambil gajaran ngelaknat Abu Bakar Umar, masya Allah, tidak masuk akal, tidak masuk akal. Tidak ada agama seperti itu, tidak ada. Lu ngomong ini loh. Kata yang percaya. Lebih-lebih para jamaah percaya. Pak. Masya Allah, nopo itu. Berkani. Al-Mukarni itu. Ya, orang si amati mesti jadi challenge. Betul. Mati ini. Ya, itu nanti. Orang dunia, kalau mati ini. Ya, ya Allah, ya Allah. Ya, masya Allah, masya Allah. Lah kita iki nyuwun muga-muga mati husnul khotimah. Beto iman, beto Islam ala ahlus sunnah wal jamaah muga-muga nggih muga-muga asar rahmati Allah taala oleh ridha taala oleh syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akhir. Wah iki. Niki male niki. Niki male niki. Ngen kelawatan niki. Terangane dene iki Habib Ahmad bin Zain Al-Qaf budi wae nggih insyaallah iki iki mangkin bawa kemali. Yang ketiga, wa qaulihim, sebagaimana ucapan orang Syiah. Insyaallah. Inna ahlas sunnati. Sak temene wong ahli sunnah sama kali kula niki lho. Kan kali kula niki lho. Dituduh oleh orang Syiah syarrun minal yahud wan nasara. Lebih jelek daripada orang Yahudi Nasrani, masya Allah, sama ini gitu, lebih elek kibang Yahudi Nasrani. Sekarang Yahudi ini dilaknat oleh semua penduduk dunia. Yahudi Nasrani dilaknat oleh seluruh dunia penduduk dunia, karena membunuh tanpa kasihan, tanpa perhiasan terhadap penduduk-penduduk Palestina. Ngoten kuwi wong apik daripada sampean. Allah ya apa ni kita? Di kita peono, kita menyadap. Un, syarun minallahu tanasoro, wazakaro dalika ibnu muallim, wa Muhammad bin Muhammad an Nu'mani. Jadi ni ibnu muallim, wong alusunai itu luwe elek dibanding Yahudi Nasrani. Kita tang. Ambil ulama wala alusan jamaah, masya Allah, jadi deh. Ambil nangis dek kira-kira, masya Allah. Faya laita syari. Andai kata saya tahu, niki menurut terjemahi Al Habib Zaid Al Hamid Kasuruan. Ya laita syari, andai kata saya tahu, aina dzahaba iman al sunnah nangdi, imane wong al sunnah itu nangdi. Kok luwe api Yahudi Nasrani imane wong azal nang di padahal mereka sembahyang haji poso. Mereka ahli sunnah iman billah, iman bimalekati, iman kudubihi, iman rasul, iman jelati amat. Niku alusan jamaah. Nang Allah Taala iman, nang malaikat Allah Taala iman, dan kitab Allah Taala iman, utusan Allah Taala, majelis kiamat iman. Wa mahabbatuhum, dan mereka alusan jamaah cinta. Pasti dan li ahlil bait, ahli bait Rasulullah. Innama yuridullah liyudhiba ahlal baiti. Dicintai baik alusan jamaah. Cinta betul-betul cinta enggak goroan. Saya dicintai orang-orang sahabat Zubair, kejemaali. Di sana memuji-muji sementara di lain dia ngilo-ngilo akan. Naudzubillah. At-tahirin. Ahlul bait sing suci-suci. A'imatiz zakin. Imam-imam sing bersih-bersih. Wa sholatun nang di sembahyang li jamaah. Wa zakatun nang di zakat sang jamaah. Wa hajjun nang di hajine. Wa jihadun di jihade. Kok mereka sik mulian Yahudi Nasrani. Masyaallah. Wa kaifa yakun? Bagaimana mungkin? Wa kaifa yakun? Bagaimana mungkin? Yakun man asyraka billahi ta'ala wa kafar rasuli arjahu min haula. Bagaimana mungkin wong sing musyrik teng Allah Taala nyembah patung, nyembah salib, nyembah geni lan mengkubur Rasul kok luwih utama timbang orang-orang ahlu jamaah tekondi dalani. Iki Pak. Regani monggo kita tetap dalam hati. Tetap kita cinta datang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Cinta dan hormat datang sahabat Nabi Rasulullah. Datang Ummul Muhammadul Mukminin lan para sahabat-sahabat Rasulullah. Muga-muga mawon asal ridane Allah Taala oleh rahmat lan oleh selawat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun masih ada waktu 20 menit. Nggih pirengaken. Sebab lan iki pendesak kali kanca-kanca Pak Nur. Tolong sampean terangno masalah sembahyang. Nggih, masalah salat mangke. Rumono. Sebab salat merupakan inti daripada ibadat. As-shalatu imaduddin, faman aqoma faqad aqomaddin, faman taraka faqad aqomaddin. Ada empat masalah. Rumono lho nggih. Ini pertanyaan ke kanca-kanca jamaah niki. Pak Nur tolong masalah sholat supaya diterangkan. Satu, bagaimana hukumnya orang sembahyang takbir Allah. Ini gak ada suara ini. Kata-kata itu. Banyak kata itu. Itu menurut Imam Syafi'i batin sah. Menurut Imam Syafi'i tidak sah. Harus paling batin kupingnya kerungu. Allah. Wonten kitab Minhajul Qawim wa yajibu isma'u takbir nafsahu. Kan ngeten apa? Rukunno. Rukun sembahyang ada tiga. Siji rukun bangsa ati, niat. Loro rukun bangsa ucapan, limo. Takbir, Fatihah, tahiyat, selawat, salam. Lima niki terutama loro takbir ambil salam kanggo imam banterno. Allahu Akbar coba makmum krungu. Salam assalamualaikum banterno imam. Perlu nih makmum sekrungu. Lah lima niki kali kita niki masih gak ket Allah. Ono suara nih Pak. Melalui niku temenan. Nggih, saestu niki. Kula gerak ngaramal. Kalau cara ini belas, menurut Imam Syafi'i tidak sah. Kecuali orang rame-rame. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Nanti sudah ada bal-balan, tak kurung sudah benar-benar pokok. Karena ada arit, ada alangan. Satu. Kedua, dikisim kelalan ini ya mbak. Kelalan ini ya mbak. Kalau imam ini sembahyang asar. Ini. Oh jadi menungso. Lali kula Pak. Bener itu tahiyat awal. Mendapat dua rakaat. Tahiyat awal itu. Kula ngadeg. Dari makmum. Subhanallah. Lah kula sik ateng ngeten, tak conto nggih. Sangat awal sunat ba'd. Dadi lek pun ngadeg jejet, lungo malih ora batal. Lek sing jengking tok, lungo ndak apa-apa. Tapi sing repot makmum, Pak. Margane mawon senajan kiai, ustaz kok tetep bingung. Bagaimana posisinya makmum? Ada dua. Siji sampean wajib cek mengikuti berdirinya imam. Ngoten. Ngateke-teko. Sebab mengikuti imam itu wajib. Sementara tahiyat awal sunat abad. Atau lek sampean gak ngadeg, lungguh niat mutaroko. Wis bisa teko imam. Ndak apa-apa. Monggo silakan Mas Albaya. Yang ketiga, Andur nopo enten makmum gelek enten gelek gelek enten makmum masbuk imam tahiyat akhir tadi salam makmum teko Allahu akbar ya salam aja longgo langsung adek ae. Apa sebab? Sebab kalau im salam berarti hubungan antara imam makmum putus. Ngono lho. Lah longgo melok sapa sampean? Ngerti-ngerti ya? Kok kelam-kelam aja ya? Kok kelam-kelam aja ini? Balik-balik. Ono makmum takbir. Allahu Akbar. Kata longgo, imam salam. Aja longgo. Ada kau aja. Lu maknanya beradun. Nopo ngotin oleh jamaah. Pada jamaah? Iya oleh jamaah. Pitu lekor. Kecili-cili. Iya. Tak upil-upil ngono. Mergari kalau sesedoi mawon, ya, kumano. Lek iso imam takbir, anda takbir. Ngono ah, petang kalau dino wali sampean, temenan. Yudriku takbiratul ulang. Man sholla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin. Yudriku takbiratul ulang. Kutibat lahu baro'atani. Baro'atu minan nar, amin. Wa baro'atu minan jat. Jadi lo ono makmum masbuk Allahu Akbar. Kate lunggu imam salam aja lunggu. Tetep ngedek. Hajar kejaran jamaah itu likur. Salat lo jamaah afdol min salat sin afadi bisa bein wa isna sawi cili-cili. Gak kon tengel-tengel dan eman. Iki yang ketiga. Yang terakhir tahu kalau niat orang tadi yang sembahyang ya Allah, orang tengah-tengah. Iki apa itu? Jadi konco-konco segoyo sih hadir, sama yang sembahyang sunat, usahakan sembahyang sih ngerti jaga. Atau ngerti tembok, perlu sih aman. Umum sembahyang tengah-tengah itu niki, dilibat uang, sing lewat gak dosa, sing dosa sampean. Paling tidak ngarep sampean bu, sabu tangan, bu opo, cakap niku, akan jenabi teken, kesno, pembatas. Atau supaya yang aman nale saja jadi beber. Jadi lo liwat kalau sampaian, jom di saja tak, enggak opo opo saja gay. Tapi lo liwat anjurin saja tak, kuman temen, mati kan urusan. Lalu, jadi Allah Taala jadi merentah itu urusan jadi mati ada dia. Pandur-pandur, tanyaan ini ku, jarak antara ni sing bayang sing boten sajatan piro, wonten ngene kitab Minhajul Qawim dipun terangaken 120 cm. Rong biro. 120 cm antara usah sembayang ambil batas. Kira-kira nggih pediku. Sebenarnya dilibatkan itu di bawahnya 120 kade sajadah, kade mates, sing dosa duduk sing sembahyang, tapi sing duduk sing liwat sing sembahyang dosa. Karena ada ada batas. Nggih, alhamdulillah. Iki masalah sembahyang, Pak. Mergane sampeyan kali kula sembahyang lek iso kabeh kondhe sembahyang 5 waktu berjamaah. Lajeng kanca kula Haji Alban Salim tanglet. Pandur nopo? Sembahyang sunat rawatib. Pau kok jawab pau. Ada di kitab Fathur Rabbani syarah Masnad bin Ahmad Al-Hambal Asy-Syaibani juz 4 halaman 188. Pau kok jawab? Sembahyang sunat rawatib. Qobliya ba'diyah. Kok beda, Pak Ndur? Beda napa? 12 rakaat. Niku hitungane beda. Ngeten rungokno. Sembahyang sunnat rawatib, qobliya dhuhur. Qobliya asar. Qobliya subuh. Kanjeng Nabi dawuh, "Man shollah fil yaumi sintayyi" sintai asarok akan banallahu lahu baitan fil jannah. Masya Allah, untung sampean. Sopo-sopo koncong bangil ala jamaah kok sembahyang 12 rokaat sehari, dihitung rong rokaat qobliyah dhuhur, rong rokaat ba'diyah dhuhur, rong rokaat ba'diyah maghrib 6, rong rokaat Ba'dal asar, nggih rakaat. Rakaat qobla asar, masyaallah, qobla asar. Rakaat ba'dal maghrib, rakaat ba'dal isya, rakaat sebelum subuh, 12. Kalian mana? 2 rakaat sebelum dhuhur. 2 rakaat sebelum ba'da dhuhur. 4. 2 rakaat sebelum asar, 6. 2 rakaat ba'dal maghrib, 8. 2 rakaat ba'dal isya, 10. 2 rakaat sebelum subuh. Pasrolas. Saya betul ngeten, kejadian ini ku. Lek di korolas, 4 rakaat sedari dohor. 2 rakaat setelah dohor, 6. Asar boten. Betul, kejadian ini ngeten. Dua-duanya hadis sahih. Lho, nopo ndak ada. Semuanya kau beli asar, ada. Kalau hadis sahih, ma bainal adzanaini sholatin. Kanca-kanca iki muga-muga seneng sembahyang jamaah nggih, lan badhe qobliyah. Qobliyah badhe. Temenan iku. Sebab sembahyang sunat iku kanggo nambeli sembahyang fardhu sing kurang. Fi subhatihi kanjeng Nabi. Lek wong sembahyang mesti kurang khusyuk, kurang tumuknina, kurang ngene-ngene, wis gak apa. Pokok qobliyah badhe lakonono. Ngoten lho, Pak. Matan iki. Iki ingkang saged kula terangaken. Nggih malih pancen silakan monggo. Wong ngat ngaji kok kula lek saged nggih kok jawab seketikane mboten nggih wonten. Pertanyaan pun khas kok jawab. Kaya malih nggih monggo perbagi makaten tinggal 6 menit 5 menit monggo kita ajaken dingne napa tawasul nggih. Ya Rasulullah salamun alik ya rafi'asyani wattaraj. Ya Rasulullah salamun alik ya rafi'asyani wattaraj. Asfataya jiratal alami ya Alu baitil Mustafa suri hum amanul azifazan. Alu baitil Mustafa suri hum amanul azifazan. Fili wanjub وَتَسِمْ بِاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ Rabbil Ashani Wadka Ya Rasulullah Salamun Ali Ya Rabbil Ashani Wadka Raji Azata Ya Jirasal Lamin Ya Uailal Jodi Wal Rabbi fa'ufanna bi barakatim wa dinal husana bi hurmat Rabbi fa'ufanna bi barakatim wa al husana bi hurmatim wa amitana fi tariqat wa mu'afati minal fitani ya rasulallah salamun alik ya rabbi asyani wa taraji ya rasulallah salamun alik ya rabbi asyani wa taraji Afata ya jirasal ala Ya uailal judi wal Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna salatu wa alafi wal muabada Tamitim lalafnah Allahumma zidna ilman nafi'a Wa amal matakabalah Wa rizqan hal mazal Minzal mazal Zatim na'azatun fil jasad Wa ziyatatan fil azim Wa barakatan fil rizki Wa taubatan kumlal maut Rahman Allahumma awwin alayna Fi sakaratil maut Wa najatan minal wasa Rabbana atina fi dunya hasana Wa fil akhirati hasana Kana adzaban nar Wa adkhilna bi rahmatika Rabbana alamin Wa sallallahu alaihi wa sallam Al-Fatiha